tutup diriku. Kubiji kipak badan buya, kipak ngalima putung gadiku. Kipak jak jauh kada kulia, pampang tilinga rasa hangguku. Kipak jak jauh kada kulia, pampang tilinga rasa hangguku. Tumbuk ni hati ku jamaniku, maku sasia kisangu. Nya sai di bilanganmu, najin gerimu bagi siwa. Tak jadi ngebang kena diwalu, timpu puhaya wawa gomuka. Tak jadi ngebang kena diwalu, timpu puhaya wawa gomuka. Bagini diri, injung ngadudu, ya Ipa jauh kada kuliah.